telun hancu hai de lage tu sia si si dum nar le ram sabe lon ta peluka susah senang kabiasa hidup di dalam dunia belum dalam mencinta kan ku sabe bahagia dunia nyode memputang bukanlah diam saja dam senan gerudang selalu mempusing kisah susah senang kabiasa hidup di dalam dunia belum dalam mencinta tak selalu bahagia. Sampo hati lonta siksa otaba mata hati serta lom rasa sampo etega ulunyo deta siksa oh sampai hati gugau siksa kemana mata hati serta lom rasa oka adeba cinta yang suci murni nyobit deh hanale biarkan aku sendiri bele hai deh lon kahoy an mungkin ku kembali ku tak sudi susah senang kabiasa hidup di dalam dunia belum dalam mencinta tak selalu bahagia. Belilunku, jangan pernah kamu kulihat lagi. Aku tak sudi, kini aku bute-bute tak sudi. Si gosaho, namanya saja roda memputar-putar. Tak percaya, silakan saja sayang you percaya. Bukan aku sok tahu, memang begitu adanya. Hanpa terasain kedrong, oh mempalohan jadi sang. Itu nanti hukum karma. Susah senang kabiasa, hidup di dalam dunia. Belum dalam mencinta, tak selalu bahagia.